tanpa aku sadari. Apa yang telah ku beri tanpa aku mengerti. Hingga kau lumpuhkan hati. Takdirkah semua ini? Akhir sesal di hati. Tak bisa asaku pergi, meski kau tak ku miliki. Ku puja.